Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Ma'arif rahimallahu taala al-madd al-lazim aqsamuhu wa ahkamuhu. Masuk ke pembahasan berikutnya, itu tentang al-madd al-lazim. Aqsam al-madd al-far'i, yang termasuk dari macam-macam madd al-far'i, di antaranya madd al-lazim. Ya, al-madd al-lazim setelah kita lalui dari mad wajib, muttasil, mad jaiz, dan juga mad badal atau mad arid, dan juga mad badal. Maka yang termasuk dari madul far'i yang berikutnya itu al madul lazim. Mad lazim belakang terangkan aqsamuhu wa ahkamuhu, pembagiannya dari madul lazim dan juga hukum-hukum yang ada dalam mad lazim. Qala rahimallahu ta'ala ma huwa al-madd al-lazim. Apa yang dimaksud dengan madd al-lazim? Apa yang dimaksud dengan madd al-lazim? Qala huwa ay yujada harful maddi wa ba'dahu sukunun lazimun fi kalimatin aw fi harfin waslan wa waqfan. Madd al-lazim adalah adanya huruf mad, adanya huruf mad dan setelahnya berupa sukun, ya sukun yang itu sukun yang paten, bukan sukun sementara. Jadi ada huruf mad, setelahnya datang sukun yang lazim, yang asli, bukan sukun yang arid, bukan yang sementara. Baik sukun tersebut fi kalimatin dalam suatu kalimat, atau fi harfin atau dalam suatu huruf, menunjukkan bahwasanya mad lazim terjadi pada kalimat dan terjadi pada huruf. Ini sebagaimana akan diterangkan oleh beliau. Mad lazim terjadi pada dua perkara, itu pada kalimat dan pada huruf. Sehingga dinamakan sebagai mad lazim kilmi, terjadinya pada kalimat, dan mad lazim harfi, terjadinya pada huruf. Kenapa? Karena adanya huruf mad yang diikuti oleh sukun asli. Ya, adanya huruf mad yang diikuti oleh sukun asli. Waslan wa waqfan, sukun asli tersebut, baik itu ketika wasal ya, ataupun ketika waqaf, sehingga pengaruhnya sama, tidak berbeda. Berbeda dengan sukun yang ghairu lazim, awid, sementara, kadang berubah ketika wasal, tetapi sukun tersebut tetap, baik itu ketika di wasal ataupun ketika di waqaf. Seperti al-haqqah, al-ha, di situ terdapat huruf mad, adanya huruf mad itu alif, datang setelahnya apa? Sukun ya. Adanya huruf mad di situ alif, datang setelahnya sukun. Mana sukunnya? Qaf yang ditasydid ya. Karena qaf yang ditasydid itu ibarah ya, sebagai gambaran dari dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Bertemu yang huruf yang sukun dan yang berharokat, kemudian apa? Disatukan menjadi tasydid. Ya. Karena asal kalimat al-haqqah, asalnya al-haqqah. Ya. Yang pertama sukun al-haqqah. Seperti itu. Kemudian digabungkan, diidghamkan. Itu bukan yang sukun pada yang berharakat. Ya, maka itu namanya sukun yang lazim. Tidak berubah-ubah. Ya, tetap. Itu terjadi pada kalimat. Atau terjadi pada huruf. Alif lam mim. La. Ya. La. Setelah la di situ ada alif. Alif la. Kemudian setelah alif ada mim sukun. Lam mim. Setelah ya ada mim sukun. Menunjukkan huruf mad diikuti oleh sukun yang lazim. Sukun yang asli. Sukun yang asli. Adapun di surah Ali Imran, ya, boleh di situ dengan dibaca kasrah, itu kiroah saja. Ya, dari segi asli-asli tetap, bukan sukun yang arid. Tetapi di situ ada dua bacaan, ya boleh ya, dengan diharakati kasrah mimnya. Ya ketika diwasal alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika ya ketika di wasal. Dan ini khusus dalam awal surah Ali Imran. Atau di fathah. Alif lam mim Allah. Mim Allah. Jadi kembali pengertian mad lazim adalah huruf mad yang diikuti oleh sukun dan sukunnya sukun asli terjadi pada kalimat atau terjadi pada huruf. Ini akan datang perinciannya. Ini akan datang perinciannya. Dan huruf madnya bukan alif saja. Antum telah ketahui bahasanya huruf mad ada tiga. Ya. Setelah ya sukun ada sukun lagi. Ini. Atau setelah waw sukun ada sukun lagi. Ini. Qala lima summiya maddan lazima. Kenapa dinamakan sebagai mad lazim? Kenapa namanya mad lazim? Summiya maddan lazima, dinamakan mad lazim liluzumi sukuni fi halatayil wasli wal waqfi. Fi halatayil ya, fi halatayil wasli wal waqfi. Apa asal kalimat fi halatay? Siapa yang tahu asal kalimat fi halatay? Asalnya fi halatani. Kurang sedikit. Asalnya fi halataini ya. Fi halataini musanna ya. Kalau musanna atau jamak mudzakkar salim diidhafahkan, dibuang nunnya. Musanna atau jamak mudzakkar salim kalau diidhafahkan dibuang nunnya. Karena syarat idhafah apa? Syarat idhafah alla yakuna munawwanan, tidak boleh ditanwin. Iya kan? Syarat idhafah tidak boleh ditanwin. Maka musanna dan jamak mudzakkar salim tanwinnya dengan nun. Tanwinnya dengan nun. Oleh karena itu, ketika ada jamak ditobahkan dibuang nun. Sehingga bisa di sini ya. Sebelum akhirnya ada ya di halatayn. Halatayn wasli wal waqfi. Dikatakan mad lazim karena lazimnya sukun, tetapnya sukun dalam dua kondisi fi halatay. Itu dua kondisi. Apa dua kondisi tersebut? Itu ketika wasal dan ketika waqaf. Ketika disambung ya, kalimat tersebut dan ketika waqaf dari kalimat tersebut ataupun huruf sukun tersebut tetap ada, tidak hilang. Itu alasan pertama kenapa dinamakan sebagai mad lazim. Alasan yang kedua kenapa dinamakan sebagai mad lazim, awli luzumi maddihi inda kullil qurra'i sittu harakatin waslan wa waqfa. Ya, karena lazim madnya, tetap keberadaan madnya di sisi seluruh para ahli qira'ah yaitu 6 harakat. Itu wajib, luzum, pasti keberadaan madnya, tetap keberadaan madnya 6 harakat inda kullil qurra di setiap para ahli qira'ah, baik itu ketika wasal ataupun ketika waqaf. Ya, ahaqqah, tetap dibaca 6 ataupun disambung alhaqqatu malhaqqatu wa ma adraka malhaqqah, semuanya tetap dibaca 6 harakat baik itu wasal ataupun waqaf. Qala ma miqdaru maddihi, berapa ukuran panjangnya mad lazim? Miqdaru maddihi 6 harakat, ketentuan madnya 6 harakat inda jami'il qira', ya, di sisi para ahli qira'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.